Ketika bangkit dari kuburan, semua manusia berdesakan. Panas hirup pikuk menakutkan, sungguh amat pedih murka Tuhan. Tidak ada yang kami harapkan, hanyalah syafaat karena amat sangat kebingungan. Tidak ada yang kami harapkan, hanyalah syafaat dari Nabi Muhammad, hanyalah syafaat dari Nabi Muhammad. Sungguh sangat mendebarkan peradilan Tuhan, sekecil perbuatan tak terlewatkan. Semua amal ditimbang saat Tuhan murka, kemudian menyeberang sirat neraka. Tiada selamat kecuali mendapat. Syafaat Nabi kita Muhammad, hanyalah syafaat dari Nabi Muhammad, hanyalah syafaat dari Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.